Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masuk di matan yang baru. Ya. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalathil masailah wal amalu bihin. Al-ula anallaha khalaqana wa razaqana walam yatrukna hamalan bal arsala ilayna rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah waman asahu dakhalal nar. Wad-dalilu qawluhu ta'ala, inna arsalna ilaykum rasulan syahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Tayyib. Faman ata'ahu dakhalal jannah waman asahu dakhalal nar. Ya. Tayyib. Ah, berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, i'lam, ketahuilah. Ya. Rahimakallah, semoga Allah merahmati Anda. Semoga Allah merahmati Anda. Ya. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib bagi segenap muslim dan muslimah. Ya. Wajib bagi segenap muslim dan muslimah. Ini wajib ain, fardu ain. Tadi di pelajaran fikih kita telah mempelajari definisi fardu ain, fardu kifayah. Ya, wajib. Ta'allumu salasi hadhil masailah, untuk mempelajari tiga hal ini. Wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Ya, dan mengamalkannya. Yang pertama, al-ula annallaha khalaqana, bahwa Allah yang menciptakan kita. Wa razaqana, yang memberikan rezeki kepada kita. Wa lam yatrukna hamalan, namun Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah arsala, mengutus untuk kita seorang rasul. Faman ata'ahu, siapa yang mentaati rasul tersebut, dakhalal jannata, maka dia masuk surga. Wa man asahu, siapa yang tidak mentaati rasul tersebut, dakhalan nar, dia masuk neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah firman Allah ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum, sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami mengutus ya untuk Fir'aun seorang rasul. Fa'akhadnahu, ya, fa'asa Fir'aun rasulah, namun Fir'aun tidak mentaati alias mendurhakai rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami adab Fir'aun dengan keras, kami tenggelamkan. Baik, sampai sini ya kita baca ta'liq dari Syekh bin Baz di footnote nomor 1 mengenai i'lam rahimakallah. Nanti kita beranjak per poin kedua dan seterusnya. Pada lisan, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, hadihil masailu al-thalasu min ahammil masaili allati tata'allaku bit-tauhidi wa hukukihi. Baik. Kata Syekh bin Baz, hadihil masail al-thalas, as-salasu min ahamil masaili allati tata'allaku bit-tauhidi wa hukuki. Jadi permasalahan, tiga permasalahan ini adalah termasuk ahamil masail, termasuk diantara permasalahan yang paling urgen, yang paling penting. Allati tata'allaku, yang berkaitan dengan tauhid, wa hukuki, dan hak-hak tauhid. ya, hak-hak tauhid. Baik, ini penting sekali. Hak Allah atas hamba itu mesti diperhatikan. Apa hak Allah atas hamba? Ayabuduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Itu hamba beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini hak tauhid. Beribadah hanya pada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Ini hak tauhid. Ya, perlu diperhatikan. Ini hak tauhid. Beribadah pada Allah, tidak beribadah pada selain Allah. Kufur kepada tagut. Kufur kepada peribadatan yang diibadahi selain Allah. Ya, mengkafirkan pelakunya, para penyembah tagut. Para penyembah peribadatan yang disembah selain Allah, membenci mereka, ya, memusuhi mereka dan menyatakan kekafiran mereka. Ini hak tauhid. Nah, terus kemudian lihat di footnote nomor 2, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan yang mesti kita pelajari, kita amalkan yang pertama, Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Ya, Allah menciptakan kita. Wa razaqana memberikan rezeki kepada kita. Wa lam yatrukna hamalan. Namun Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Fadhil lisan baca. Allahu khalaqal khalqa liya'buduhu falam yakhluquhum hamalan wala suda wala abathan lakinnahu khalaqahum liamrin 'azimin wa lihikmatin 'azimatin fiha sa'adatuhum wa fiha najatuhum wa hiya an ya'budullaha wahdahu la syarika lahu kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. وهذه العبادة أمرهم الله بها في قوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم وفي قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وفي قوله فاعبد الله مخلصا له الدين وفي قوله وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. في آية كثيرة أمرهم فيها بالعبادة وهي توحيده جل وعلا وتخصيصه بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل ورغبة ورهبة وصلاة وصوم وغير ذلك. فهو المستحق للعبادة جل وعلا دون كل ما سواه ويدخل في ذلك فعل الأوامر وترك النواهي. طيب. Ya. Di keterangan ini Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yarzuq wa Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah yang menciptakan kita. Ini yang mesti kita pelajari, kita amalkan. Allah yang menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita. Allah menciptakan kita setelah sebelumnya kita ini enggak ada. Bahkan kita ini manusia ini sebelumnya enggak pernah disebut-sebut. Allah berfirman, "Hal ata'al insan hinum minad dahr lam yakun syai'an mazkura." Tidak akan datang kepada manusia suatu masa dahulu zaman azali lam yakun syai'an madhkura. Mereka itu bahkan bukan sesuatu yang pernah disebut. Artinya enggak ada. Ya, enggak pernah ada. Tayyibarakallahu bikum. Ya Allah berfirman, wa qala kadzalika qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qabl wa lam taku syai'a. Kata Allah. Ya, demikianlah Rabbmu berfirman, itu sangat mudah bagiku, kata Allah, menciptakan engkau sebelumnya. Dan sebelumnya itu engkau lam taku syai'an. Gak pernah ada sedikit pun. Ya. Baik. Karena manusia sebelum diciptakan gak ada apa-apa. Kemudian Allah ciptakan manusia. Ya. Allah ciptakan manusia. Allah yang ciptakan. Ini yang wajib diimani. Kalau ada yang mengatakan kita diciptakan bukan berdasarkan teori evolusi. Ya. Dari kera akhirnya buntutnya hilang jadilah manusia, ngikut-ngikut Darwin, maka murtadlah dia. Ya, atau ada yang mengatakan kita tidak diciptakan oleh Allah tapi ada dengan sendirinya, kafirlah dia. Am khuliqu min ghairi syai' am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari selain Allah oleh sesuatu apapun? Coba yang mana yang bisa menciptakan mereka? Am humul khaliqun. Ya, atau mereka yang menciptakan, bisa apa coba mereka? Gak bisa apa-apa. Ya, gak bisa apa-apa. Hai barakallahu fikum. Allah menciptakan kita, warazakana, dan memberikan rezeki pada kita. Manusia kalau menciptakan gak bisa apa-apa. Dahulu di masa salaf ada ateis yang mengklaim dia bisa mencipta. Mencipta apa? Coba dia bisa mencipta makhluk katanya. Saya bisa menciptakan belatung. Diambil segumpal daging, dia tutup, ntar bentar lagi saya ciptakan makhluk belatung. Ya, dia ciptakan belatung. Kemudian selang berapa hari, tuh lihat ciptaan saya belatung. Kata orang soleh yang berdebat dengannya, tayyib, kalau begitu coba hitung berapa jumlah belatungnya, kamu sebutkan, nanti kita cocokkan. Pas enggak hitungan kamu dengan belatung itu? Terus, kamu bisa jamin berapa lama belatung ini dapat rezeki? Bingung dia. Kalau Allah menciptakan, Allah menciptakan kita, Allah memberikan rezeki pada kita. Ya, Allah memberikan rezeki kepada kita. Taib. Ini penting ini. Walam yatrukna hamalan, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Ya. Tidak begitu saja. Afa hasibtum annakum khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Nah, apakah kalian sangka kalian diciptakan? Ya, kami menciptakan kalian sia-sia begitu saja sehingga kalian tidak akan dikembalikan pada kami. Ayah samul insanu ayutraka sudah. Manusia apakah mengira dia diciptakan sia-sia begitu saja? Ya. Pasti ada hikmah untuk beribadah. Nanti dipertanggungjawabkan. Ya, maka kalau ada orang hidup cuma sekali, puas-puasin aja. Apa maksudnya? Apa dia gak percaya bahwasanya dia akan dipertanggungjawabkan, diminta pertanggungjawaban dia di akhirat? Apa maksudnya? Kalau dia mengatakan, oh iya, ya, mereka kita gak bakal dibangkitkan, kafirlah dia. Zaman ladina kafaru alla yubatsu. Orang kafir menyangka mereka tidak dibangkitkan. Ya. Nah, ini berarti sebuah kekufuran menyatakan Allah menciptakan tanpa hikmah, alias batil. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal ardha wa ma bainahuma batila. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya, batilan, tanpa hikmah. Ya, dzalika dzannul ladzina kafaru. Itulah dugaan orang kafir yang menyangka Allah menciptakan semua ini tanpa hikmah. Fawailul ladzina kafaru minan nar. Nah, itu celaka orang kafir, mereka dapat neraka. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh bin Baz yang tadi sudah dibaca Isa. Paham di sini ya, di matan ya maksudnya. Ya, maka kata Syekh bin Baz, annallaha khalaqal khalqa, Allah menciptakan makhluk. Liya'buduhu, agar mereka beribadah kepada Allah. Falam yakhluqhum hamalan wala sudan wala abasan, Allah tidak menciptakan mereka sia-sia begitu saja. Terbengkalai, abasan, sia-sia. Lakinnahu khalaqahum li amrin azimin, namun Allah menciptakan mereka karena perkara yang besar. Li hikmatin azimatin, karena hikmah yang besar. Fiha sa'adatuhum, di balik hikmah itulah kebahagiaan mereka. Wa fiha najatuhum, di balik hikmah itulah keselamatan mereka. Tujuan diciptakannya Allah tidak sia-sia. Enak aja setelah Allah berikan rezeki, Allah berikan kita penghidupan gratis semuanya. Ya, bahkan dari dalam bumi ini Allah berikan buat kita, muncul minyak. Ya, muncul gas-gas energi, muncul emas. Ya, muncul air. Muncul air. Emangnya di rumah kita itu ada air itu dari mana itu? Dari Allah. Ya, kok bisa ada air gitu, nampung gitu. Ini air hujan ya, ini sawah, ini dulu nih lapangan sawah. Masuk air, airnya itu kan butek ya, masuk ke dalam tanah. Terus dikeluarin sama tukang gali sumur. Ya, digali. Ya, kemudian muncul air segar, jernih, putih. Subhanallah. Dari siapa itu? Dari Allah. Ya, dari Allah. Ya, minyak Allah keluarkan. Dari mana itu? Subhanallah. Dari mana? Buat khidmat, pesawat terbang pakai minyak, kapal laut pakai minyak, kendaraan kita pakai minyak. Ya, motor pakai minyak, mobil pakai minyak. Ini dari mana? Kita masak di rumah pakai gas dari bumi, Allah berikan. Semua berkhidmat untuk manusia gratis. Allah berikan rezeki, kemudian kita malah beribadah pada selain Allah. Durhakanya luar biasa. Ya dan billah. Wahya, apa itu tujuan diciptakannya manusia? Hikmahnya ayyabudullaha wahdahu, yaitu agar mereka beribadah pada Allah wahdahu semata. La ilaha syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Kata Ibn Abbas, ay liwahidun, agar mereka mentauhidkan Aku. Beribadah pada Allah tidak cukup, beribadah pada Allah. Kalau dikatakan beribadah pada Allah saja, nanti dia juga bisa ya berargumentasi, kan cuman beribadah pada Allah, akan beribadah pada Allah, boleh dong saya beribadah pada yang lain. Nah, ini makna liwahidun, beribadah pada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Ya, karena ibadah adalah hak Allah. Ibadah adalah hak Allah. Baik. Wa hadhihi al-ibadah amarahumullahu biha fi qawlihi subhanahu, ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum. Dan ibadah inilah yang Allah perintahkan mereka dalam firman-Nya, wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Juga dalam firman Allah Ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu qada, ya, memerintahkan, ya, agar kalian tidaklah beribadah, ini nafyun, illa iyyah, isbat, kecuali hanya kepada-Nya. Beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Fa'budillah mukhlisin, fa'budillah mukhlisan lahuddin, fa'bud fil amal. Beribadahlah hanya kepada Allah mukhlisan, dengan ikhlas, yaitu dengan memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Ya, lahuddin, agama tersebut, ibadah tersebut hanya diberikan kepada Allah. Ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah mereka diciptakan dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan memurnikan agama, memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Fi ayatin katsiratin, di banyak ayat, amarahum Allah memerintahkan mereka, fiha dalam ayat-ayat tersebut, bil ibadati, agar manusia ini semua beribadah hanya kepada Allah. Ini kasihan, ini enggak gelap, ini nyalain di sana mereka. Nah, yang sebelah sini ntar nggak bisa baca, bisa nulis kelihatan. Ya, wahiyat tauhiduhu, yaitu mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Si Ray mana Ray? Sakit. Sakit. Kita apa dia? Gara-gara tadi lah. Ngos-ngosan. Tadi lari. Nah, sore lari. Ketemu. Mau pingsan tadi katanya. Mau pingsan. Aduh. Ya. Wa takhsisuhu bil ibadati min du'ain. Ya. Maka mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah berupa doa, wa khaufin takut, murajain harapan, wa tawakkulin tawakkal, wa raghbatin wa rahbatin, ya, harap cemas, wa salatin salat, wa saumin puasa, wa ghairi dzalik, dan semuanya dari seluruh macam ibadah. Ibadah. Ibadah itu apa sih? Ibadah, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Risalah Al-Ubudiyah, ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yarda, ya, minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Itu itu nama yang mencakup segala yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Segala yang Allah ridhoi, yang Allah cintai. Baik berupa perkataan atau perbuatan. Yang nampak zahir lahiriah, wa batinah, batin lah, ya, batiniah, tidak nampak amalan kalbu, itu namanya ibadah. Doa adalah ibadah. Nabi SAW menyatakan ad-du'a wal ibadah, doa adalah ibadah. Bahkan dalam hadis yang dhaif disebutkan ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah inti ibadah. Maka doa tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Enggak boleh berdoa kepada makam-makam keramat. Gak boleh berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Gak boleh berdoa pada Mbah Wong Rokso. Gak boleh berdoa kepada makam habaib, makam kiai, makam wali, makam orang soleh, awliya. Gak boleh. Berdoa hanya kepada Allah. Ya. berdoanya pada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang menyombongkan dirinya dari berdoa kepadaku, dari Allah sebutnya ibadah. Nah, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Tadi Allah sebutkan apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Ya. Dan orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah, Allah sebut doa itu ibadah. Maka orang yang berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, berarti dia beribadah pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Berarti dia telah memberikan hak Allah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Otomatis dia jadi musyrik. Syirik apa? Syirik akbar, kafirlah dia. Ya dan bila. Ya. Ini hati-hati. Ini ibadah. Ibadah itu hanya diberikan pada Allah. Ya. Termasuk kalau kita datang ke kuburan kakek, mbah kita, encing kita, encang kita, datang ke pakde kuburan, kuburan mbah, kuburan babe, kuburan emak, datang. Mbah, besok ane mau hajatan. Mohon doa restu. Loh, kok minta ke orang yang udah mati, enggak boleh. Justru mereka itu yang didoakan. Kita doakan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada para sahabat setelah baru memakamkan sahabat yang baru wafat. Istaghfiru li akhikum was'alahu as-sabat fa innahul an yus'al. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum. Mohonkanlah ampunan kepada Allah atas dosa-dosa li akhikum. Untuk saudara kalian ini. Saudara kalian yang baru dimakamkan ini. Was'alulahu dan mintalah kepada Allah as-sabat agar dia diberikan kekokohan, kekuatan untuk menjawab pertanyaan kubur. Fa innahul an yus'al. Karena saat ini dia sedang ditanya, yus'alu, sedang ditanya. Kita yang ada di kubur mendoakan si mayit. Aisyah pernah membuntuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar malam. Ada apa Nabi keluar malam-malam ini? Ternyata Nabi menuju baki kuburan para sahabat. Dan ternyata Nabi memohon pada Allah agar diampuni mereka. Bukan malah kita datang, "Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, tolong saya, madad, madad." La ilaha illallah. Ya. Enggak boleh. Ya, ini Nabi larang. Nabi larang, enggak boleh demikian. Ya. Nabi aja berdoa, "Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad." Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Jadikan tempat doa. Ini enggak boleh. Berdoa kepada Allah. Khauf juga demikian. Khauf. Ini khauf, ada khauf ada dua. Ada khauf tabii, khauf tabiat, takut sama anjing galak. Ini bukan syirik. Takut sama preman, takut sama begal, ini enggak syirik. Ya. Khauf ada yang ada dua, khauf tabii dan khauf ibadah. Nanti ada permasalahannya nih, ya, ada perinciannya. Kalau khauf ibadah itu takut yang kita tidak boleh berikan takut tersebut kecuali hanya kepada Allah. Ya, kalau khauf tabii takut sama begal, takut sama preman galak, ya, anjing galak, preman galak, takut sama singa, takut sama binatang buas, nah itu takut tabii. Ya, ini takut biasa itu. Ya, ada anjing galak, herder. Ya, kita mau lewat, kenapa nggak jadi lewat? Ada anjing galak, syirik. Ya, bukan begitu. Itu nggak syirik, itu takut tabii, tabiat kita. Warajain, raja, tawakal, harap, cemas, salat, saum dan semuanya itu semua untuk Allah. Fahuwal mustahiqul lil ibadah. Maka Allah lah yang berhak untuk mendapatkan ibadah jalla wa ala duna kulli ma siwahu, selain semua selain Allah. Selain semua apa namanya? Tanpa selain Allah. Wa yadkhulu fi dzalika, termasuk di sini dalam ibadah ialah fi'lul awamiri, melaksanakan berbagai perintah. Wa tarkun nawahi, meninggalkan segala yang dilarang, itu semua adalah ibadah. Ya. Meninggalkan perintah karena Allah. Meninggalkan yang dilarang karena Allah ibadah. Ya, tadi pagi kita juga sudah belajar di kajian fikih ya. Mengenai definisi haram, ya, mayu'aqabu, ya, fa'iluhu, yaitu yang fa'ilnya disiksa, diberi hukuman, uyusabu tarikuhu, dan diberi pahala orang yang meninggalkan yang diharam tersebut imtisalan, dalam rangka beribadah pada Allah. Ya, meninggalkan yang haram karena Allah baru dapat pahala. Meninggalkan yang haram karena takut ketahuan, itu enggak dapat pahala. Bahkan terkadang digolongkan sebagai pelaku dosa. Ini para usuliyun menjelaskan dengan hadis al-qatil wal maqtul finnar, pembunuh dan yang terbunuh keduanya di neraka. Kata sahabat, kalau yang membunuh iyalah, masa yang maqtul juga masuk neraka wahai Rasul? Gimana itu penjelasannya? Maka Rasul SAW menjelaskan, ya, kana harisan ala qatli akhih, karena dia juga udah antusias, sangat bersemangat mau membunuh lawannya, dia kebunuh duluan. Ya, membunuh saudaranya, dia kebunuh duluan. Maka dua-duanya masuk neraka. Padahal dia belum membunuh. Sama orang yang mau zina, bentar lagi mau zina, ketahuan Satpol PP, angkat lagi celananya, lari. Nah, itu. Ditinggalkan zina, dapat pahala enggak? Enggak. Nah, bisa jadi dia dapat dosa. Ya, alhamdulillah. Tapi barakallahu fiik, mana lagi berikutnya? Ya, berikutnya. Faris, baca Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allik rahimallahu taala, fa'adawul awamiri allati amarakallahu biha wa rasuluhu wa tarkun nawahi allati nahakallahu anha wa rasuluhu. Kullu hadha dakhilun fil ibadati wa hadha wal islamu wa huwa ad-dinu wa huwa al-imanu wa huwa al-huda. Fala tusalli illa lillahi wa la tarka'u illa lahu wa la tazbahu. Fala tusalli illa lillahi wa la tarka', itu kan lanya la nahyah jazimah. Wa la tarka' illa lahu wa la tazbah illa lahu wa la tad'u illa iyyahu wa la tatawakkal illa 'alayhi ila ghairi hadha min al-ibadati. Amma al-isti'anatu bihadirin qadirin fima yaqdiru 'alayhi fahadha laysa bi'ibadatin kama qala subhanahu fi qissati Musa fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwihi. Fa inna Musa qadirun ala ayyughithahu. Amma du'a'ul mayyiti wa du'a'ul ghaibi alladhi la yasma'u kalamaka au du'a'us sanami awil jinni awil ashjari wa nahwiha fa hadha syirkul musyrikina wa huwa syirkul akbaru alladhi qala Allahu fihi inna syirka la dhulmun 'adzim wa qala ta'ala walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Wa qala subhanahu inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa qala subhanahu wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Fallahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal amarna bi tauhidihi wa ta'atihi wa tarki ma'siyatihi. Baik. Wa ada'ul awamiri, maka menunaikan berbagai perintah allati amarakallahu biha wa rasuluh, yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk anda. Wa tarkun nawahi, dan meninggalkan segala hal yang dilarang. Allati nahakallahu anha wa rasuluh, yang Allah dan Rasulnya larang kepada anda. Kullu hadha, semua ini dakhilun fil ibadah, masuk ke dalam cakupan ibadah. Ya, masuk ke dalam cakupan ibadah. Tabarakallahu fikum. Wa hadha huwal Islam, inilah Islam. Huwad dinu, inilah agama Islam ini. Wa huwal iman, inilah iman. Wa huwal huda, inilah petunjuk. Ya. Fala tusalli illa lillah, janganlah anda salat kecuali hanya untuk Allah. Ya. Wala tarka illa lahu, janganlah anda rukuk kecuali kepada Allah, kepadanya. Ya, rukuk, nggak boleh rukuk untuk selain Allah. Ya, kalau rukuk memangnya ada untuk selain Allah? Ada. Kalau dalam rangka menghormati orang lain sampai derajat rukuk, batasan rukuk sampai lurusnya itu lurus rukuk. Biasa itu orang mana itu? Jepang. Ya. Ya. Assalamualaikum. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya minna apa, ya Rasulullah, ar-rajul minna yalqa akhah aw sadiqah. Wahai Rasul, ada seorang pria dari di antara kami yang berjumpa temannya, saudaranya. Ayan hanilah, boleh enggak orang ini ketika berjumpa dengan temannya dia membungkuk, ya, menunduk untuk memberikan penghormatan? Kata Nabi apa? Lah, enggak boleh. Enggak boleh. Biasa aja. Kita menghinakan diri, merendahkan diri hanya kepada Allah. Ya, enggak boleh. Ya, paham enggak sini? Ya, termasuk juga ini fatwa ulama, fatwa Syekh bin Baz, ketika kita mencium tangan, ya, orang yang kita hormati sekalipun, enggak boleh sambil membungkuk. Ya, enggak boleh. Cium tangan orang tua kita tetap berdiri, kita cium. Ya, jangan kita. Nah. Baik. Adapun mencium kaki itu boleh. Ya, perinciannya dijelaskan oleh para ulama. Ya, dan itu bukan termasuk sujud. Ya, barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wa la tadhbah illa lah. Janganlah anda menyembelih kecuali untuknya. Enggak boleh menyembelih untuk tumbal. Ya. Untuk pesugihan, untuk sesaji, untuk sedekah laut, untuk sedekah bumi, enggak boleh. Ya, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, nusukku, yaitu dzabhi, sembelihanku, hidup matiku hanya untuk Allah rabbul alamin. Enggak boleh. Ya, untuk selain Allah. Tapi itu kan adat. Adat kok syirik itu, enggak boleh. Al-adat muhakkamah, adat boleh dibenarkan dalam hukum selama adat tersebut tidak menabrak syariat. Ini nabrak syariat di kelas berat ini, kesyirikan. Sedekah laut, sedekah bumi, enggak boleh. Kalau diberikan sesaji itu, sembelihan tersebut untuk selain Allah. Jangankan kepala kerbau, ya, lalat aja diberikan kepada selain Allah, syirik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala jannata rajulun fi dzubab wa dakhala nar rajulun fi dzubab. Ada seorang yang masuk surga karena seekor lalat, seorang pria masuk neraka karena seekor lalat. Gimana ceritanya? Kata Nabi, marra rajulani ala qaum lahum salamun. Ada dua pria di zaman Bani Israel yang melewati suatu kaum yang kampung, yang kaum ini punya berhala. Mereka punya syarat, siapa aja musafir yang lewat kampungnya enggak boleh balik. Boleh lewat, enggak boleh dilepas dengan satu syarat. Mesti memberikan sesaji, tumbal kepada berhala mereka. Mereka berkata, "Qarib, berikanlah sesaji untuk berhala kami." Kata orang tadi, salah seorang ini, "Main di syekh di qarib. Saya enggak punya apa-apa." Kata orang kampung, "Qarib walau dzubaban." Berikanlah sesaji walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya dia memberikan sesaji kepada seekor, kepada berhala tadi dengan seekor lalat. Dikasih lewat. Pada kolam nar, dimasuk neraka. Apalagi pakai kepala kerbau. Dan enggak bisa tuh, ya, membenarkan tindakan kesyirikan tersebut dengan dalih, "Oh, ini kan kita balas budi, laut kasih kita makan. Ikan, udang, cumi, rumput laut. Kita balikin, kasih laut makanan." Makanan apa? Kalau kepala kerbau, ikan apa yang bisa makan kepala kerbau? Ada tanduknya itu. Mau keselak tuh ikan. Makan tanduk-tanduknya. Dikasih padi. Emangnya ikan ayam apa? Kasih padi. Kalau ayam, ya, apa itu? Itu dalih aja itu, buat membenarkan aja itu. Terus lagi pula, mereka itu ketika memberikan sesaji laut itu atau sedekah bumi itu ada ritualnya, dengan khidmat, dengan apa namanya, ya, dan dipilih waktu tertentu. Enggak asal, kebanyakan lempar-lempar, ikan, enggak kayak gitu. Tapi dengan apa? Dengan khidmat, dengan khusyuk, dengan kudu, dengan ada aturan ini, enggak boleh itu, enggak boleh itu. Itu ibadah. Dibungkus pakai adat, adat rusak, adat syirik. Tinggalin, enggak boleh. Kita menghadap Allah bawa agama, bukan bawa adat. Allah enggak tanya kita dulu nunaikan adat apa enggak. Allah enggak tanya kayak gitu. Allah tanya kita ini tentang urusan agama semua ini. Masa muda kita gimana? Ya. Harta kita ini buat apa? Buat agama apa bukan? Dikubur ditanya, siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa Nabimu? Tanggung jawab kita, konsekuensi mengenal Allah, mengenal Rasul, mengenal Islam. Enggak ditanya, kamu orang Jawa kok dulu enggak pakai adat Jawa? Mana ada pertanyaan kayak gitu? Ya. Siapa Ahmad, orang mana Ahmad? Lahat. Enggak ditanya. Ahmad, cemana pula Ahmad? Kok enggak pakai Lahat? Pakai adat Lahat, cemana pula Ahmad pakai jenggot-jenggot pula sekarang? Enggak ditanya Ahmad kayak gitu. Hah? Apalah Ahmad nih? Ah gitu, enggak ditanya. Sama orang di akhirat kayak gitu. Ya. Yang ditanya Ahmad apa? Perkara urusan agama. Adat boleh selama tidak melanggar syariat. Beradat boleh, silakan. Mau pakai adat Jawa, kayak Blangkon juga silakan. Antum kalau mau, siapa orang Jawa sini? Hah? Herlin? Bukan. Siapa orang Jawa sini? Hah? Rizky, katanya antum orang Tangerang. Hah? Orang di Brebes. Ah itu Jawanya apa tuh? Diperselisihkan Jawanya. Hah? Jawa enggak ngakuin, Sunda enggak ngakuin. Nah, diperselisihkan. Siapa yang pure Jawa? Ah, Saprudin. Bukan, siapa? Johar. Ah, pakai Blangkon besok antum enggak apa-apa. Enggak kita tahdir kok. Hah? Kayak Blangkon. Bobo keris juga. Ya, hati-hati aja. Jangan arahin ke kita. Nah. Silakan. Pakai sarung gitu kan. Nah. Iya, silakan. Boleh beradat boleh. Mau orang mana kan boleh, silakan. Tapi yang enggak boleh melanggar syariat. Kayak gitu tuh, adat rusak kayak gitu. Ya. Dan mereka ini ingin melestarikan kekufuran tersebut atas nama adat, atas nama adat. Makanya mereka itu paling nafsu membumikan di Indonesia ini Islam Nusantara. Ya. Nanti kalau kita larang, oh kamu Islam Arab nih, Islam Nusantara, di mana bumi berpijak, di situlah langit dijunjung. Apaan itu? Emangnya kalau mau masuk diskotik, udah ayo, di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung, ikut-ikutan. Nenggak ekstasi, joget-joget kayak gitu. Kan masuk diskotik tuh. Enggak ada kaedah-kaedah gitu, di mana bumi berpijak. Ini bumi Allah. Ya. Mana yang bukan bumi Allah? Sono kamu. Usir. Planet Mars juga punya Allah itu. Pluto punya Allah juga. Hah? Matahari sana punya Allah juga. Oh, sana. Ini bumi Allah, enak aja ini punya siapa? Ini punya Allah. Jangan klaim-klaim. Ya. Ini Indonesia nih, NKRI. Tahu diri dong. Ini yang bebasin negeri ini dari penjajah kafir. Kan penjajah kafir semua tuh. Enggak ada penjajah Arab. Tapi bencinya bukan main sama Arab. Sampai bikin Islam Nusantara gaya-gaya. Ya. Itu penjajah kafir yang ngusir itu orang Islam semua. Jihadnya semua Allahu Akbar. Tuh dengerin Bung Tomo. Masih ada ceramahnya di YouTube. Ceramahnya apa? Pidatonya. Ya. Allahu Akbar semua. Kaum muslimin mujahidin lihat tuh Jenderal Sudirman semua. Sampai Sisingamangaraja. Ya. Dan juga Patimura itu semua muslim walaupun terjadi distorsi sejarah. Ngaku-ngaku Patimura adalah Kristen. Mikir dong pakai logika. Belanda kafir, misionaris, Patimura andai Kristen, ngapain dia ngelawan Kristen juga? Ya, pasti CS, ya enggak? Ya. Paham enggak? Ngapain dia ngelawan kafir juga? Orang dia lagi butuh kok. Ngapain dia ngelawan kafir juga? Bohong itu mereka itu, ya. Dibohongi sejak kecil, nah, makanya udah besar jangan mau lagi dibohongi. Ya, jadi itu Islam Nusantara itu akal-akalan mereka untuk menyingkirkan Islam yang hakiki yang mereka tuduh Islam Arab. Ya. Dan Nabi ini orang Arab, Al-Quran turun dari bahasa Arab. Andai Nabi orang Jawa, kita belajar bahasa Jawa. Kata At-Tufi kemarin kita kutip. Ini karena Al-Quran, seandainya Al-Quran, laukanal Al-Quran, wassunnah, ajamiyain, seandainya bukan bahasa Arab, tapi bahasa ajam, maka kita pun belajar bahasa tersebut. Ya. Kalau gak mau Islam dikait-kaitin sama Arab, ya udah hajinya jangan bulan Zulhijjah. pilih no bulan Desember biar adem musim hujan. Nah. Puasa Ramadannya jangan bulan Ramadan, pilih aja no bulan Maret atau bulan Juni libur sekolah. Nah, iya, iya gak? Lebarannya jangan satu Syawal, pilih aja no satu Syuro ke atau nah, pakai tanggalan Jawa sono apa tuh? Hah? Waten apalah itu nah. Hah? Sholatnya itu gak usah ajannya itu wakbar-wakbar kayak di Turki itu, kafirnya gak tanggung-tanggung. Ya. Baca Al-Fatihah, Al-Quran, bikin sendiri, baca tuh apa apa namanya? Gamelan. Ya, itulah gak apa baca Sri Pitaka ya, apa itu? Baca aja UUD 45. Mau gak kayak begitu? Ini memang gak terpisahkan dari Arab. Ya. Maka orang-orang yang membenci Arab-Arab kayak gitu itu zindik. Nah, itu zindik. Ya. Itu zindik. Pura-pura aja membenci Arab padahal membenci Islam. Membenci Islam. Ya, karena jalan yang paling mudah untuk menyingkirkan Islam bawa Arab dengan embel-embel Nusantara, Nusantara. Islam Nusantara. Harusnya namanya jangan Islam juga, Islam itu bahasa Arab. Masdar aslama yuslimu islaman. Tuh, oh iya. Harusnya bikin tasrif sendiri. Dari bahasa Majapahit ya. Apa kek? Ya. Gojoh modo ya gojoh madi. Gojohmu dong. Ah, bikin situ. Allah musta'an. Ya, harusnya begitu. Islam Nusantara, Islam aja udah namanya Arab, bikin nama sendiri. Ya, jadinya kan jelas tuh. Sekarang garisnya udah jelas. Agama kita memang berbeda. Ini kan yang penyakitnya ini, penyakit paling berat ini, bawa-bawa nama Islam, tapi ingin musuhin Islam. Ya, dan masih mending ini, masih mending Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, dan gembong-gembong munafik di zaman Nabi, mereka itu di hadapan Nabi itu pura-pura Islam, menampakkan Islam, menampakkan Islam. Ketika mereka ngolok-ngolok Islam, ketahuan Nabi, mereka pun minta itu, minta uzur. Innamakunna nakhudhu wa nal'ab. Kami ini cuma main-main gurau je, katanya, bercanda je. Kalau sekarang di zindik itu. Jelas-jelas itu ngeledek Islam, ngelawan Islam. Kalau ditegur, ngelawan. Itu lebih gila daripada munafik di zaman Nabi. Yang namanya munafik menyembunyikan keimanan, menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan. Nah, kalau zindik-zindik itu, zindik murtadun itu udah bukan lagi menyembunyikan kekafiran, nampakin kekufuran, musuhin kita. Jelas. Nampakkan. Ya, permusuhan sama kita, enggak ada lagi apa namanya? Pura-pura lagi. Enggak, udah terang-terangan musuhin kita. Ajaibnya pakai nama Islam lagi. Dulu ya, tahun 2000-an ada jaringan Islam liberal memudar. Tokohnya mati Nurholis Majid. Ya, tongkat estafet pun berlanjut. Salah satu tongkat estafet itu dilanjutkan oleh tokoh-tokoh yang itu tuh, Islam Nusantara itu. Sekarang pakai Nusantara, lebih nasionalis, lebih merangkul untuk menggempur Islam yang hakiki dengan klaim Arab-Arab itu. Ya, barakallahu fiik. Kita lanjut lagi. Makanya siapa lagi yang mengkonter mereka kalau bukan kita ini, ya? Siapa lagi? Umat ini udah kesian ini umat. Lawan kita itu yang hakiki itu mereka itu. Ya. Lawan kita yang hakiki kufar dan mereka. Ya. Counter. Lawan dalam artian di sini ya, yang kita fokus ya, membantah mereka. Hah? Ghuzul fikr, iya, perang pemikiran. Jangan cuma sibuk terhadap membantah sesama komunitas pengajian. Aduh. Nah, bantah itu kayak gitu sekali dua kali sambil lalu. Ini yang fokus, yang mesti tiap hari. Yang mesti intensitas kita tinggi dalam menyanggah, membantah, ribut dalam urusan bantah-membantah ya terhadap mereka ini. Jangan terbalik. Ya. Sama mereka melempem, enggak peduli. Tapi terhadap sesama komunitas pengajian, bualaknya minta ampun, taringnya keluar semua, 6 taringnya. Gigi depan 3, gigi belakang 3. La ilaha illallah. La salam wala kalam. Wah, tahdir apa segala macam. Giliran orang Islam Nusantara selamat dari lisannya. Selamat dari tahdirnya, selamat dari bantahannya. Giliran diingetin, kok kamu enggak bantah? Oh, itu sudah jelas kekafirannya. Udah jelas kesesatannya. Loh, kok udah jelas kesesatannya, ya udah bantah apalagi. Karena jelas-jelas mereka itu yang katanya udah jelas-jelas kesesatannya mampu ya merobohkan keimanan kaum muslimin. Betapa banyak orang sekarang ngikut ke mereka. Ya. Semua lihat-lihat antum-antum ini, lihat ke keluarga antum, ke teman antum, lihat orang rumah, itu pikirannya udah kayak mereka. Nah, itu PR. Bukan cuma pekerjaan rumah. PT, pekerjaan tidur, tidur kita pun pikir itu. Gimana nih? Pikirin kayak begitu. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Wala tad'u illa iya, janganlah anda berdoa kecuali hanya kepadanya. Wala tatawakkal illa ilaih, janganlah anda bertawakal kecuali kepadanya. Ila ghairi hadza minal ibadat, dan selainnya dari ibadah. Ya. Amal isti'anah, adapun isti'anah, memohon pertolongan. Ya. Bihadirin qadirin, dengan orang yang hadir, yang ada wujudnya. Ya, qadirin, dan dia mampu merespon permohonan pertolongan kita. Fi ma yaqdiru alaih, dari hal-hal yang dia mampu. Fa hadza laisa bi ibadatin, itu bukan ibadah. Semisal saya minta tolong kepada Bima, Bima, saya minta tolong, ya. Tolong dong ambilin. Ya. Peralatan saya disahkan. Bima mampu enggak? Mampu. Itu ibadah bukan? Saya enggak dianggap beribadah pada Bima. Namun kalau saya katakan, Bima tolong dong selamatin saya dikubur, mampu enggak dia? Enggak, itulah kesyirikan. Paham enggak sini ya? Baik. Kama qala subhanah fi kisati Musa, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman terkait kisah Musa, ya, ketika seorang pemuda dari Bani Israel sedang bertikai dengan pemuda dari Koptik, ya, dari Mesir sana, bangsanya Fir'aun, ya, Kipti, ya, Kipti. Kemudian pemuda dari Bani Israel tersebut minta tolong kepada Musa. Fastaghasahul ladzi min syi'atihi, maka minta tolong, maka apa, alladzi min syi'atihi, orang yang dari kelompoknya Musa, istaghasahu, beristighosah kepada Musa. Minta bantuin tolong lagi berantem. Dia minta tolong kepada Musa. Musa mampu. Musa itu orang yang kuat. Mampu mengangkat kali, apa namanya? Batu besar yang diangkat orang-orang, Musa bisa sendiri. Ya. Ditonjok sama Nabi Musa. Orang Kipti tersebut mati. Mike Tyson aja yang katanya pukulannya terdahsyat. Ya, mukul sekali pukul orang enggak langsung mati, paling puyeng-puyeng dikit. Gitu. Puyang-puyang dikit. Sampai sini yang pukulannya paling jos. Musri. Ah. Lembek dia mah. Ya, lembek dia, gede aja itu. Air semua. Lembek dia itu. Ah. Ya, pukulannya yang paling kuat siapa? Enggak ada yang mati langsung. Tapi Nabi Musa. Tuas. Ah. Langsung mati di tempat. Alladhi alalladhi min aduwi, untuk menghadapi yang musuhnya. Ya. Dia minta tolong ke Musa, istighosah. Allah sebutnya fastaghosahu. Ya. Pemuda dari Bani Israel tersebut minta tolong kepada Musa. Musa mampu enggak? Mampu. Ditonjok sama Musa, mati dia. Ya. Burunlah Musa. Fir'aun langsung ngejar-kejar Nabi Musa. Padahal Musa cuman membunuh pun gak sengaja itu. Fir'aun pinter bikin framing. Ya, bikin perang pemikiran. Seolah-olah Musa itu orang paling zalim. Padahal Fir'aun udah ngebunuh udah banyak. Setiap bayi lahir dulu waktu zaman Musa lahir, dibunuh. Giliran Musa baru bunuh satu, langsung jadi buron. Itu dia tuh, orang zalim kayak gitu tuh. Ya, orang zalim. Dan itu sunnah tirani dari masa ke masa. Sunnah rezim sunnah sayyi'ah, sunnah rezim dari masa ke masa. Rezim Fir'aun entah dilanjutkan oleh rezim siapa, playing victim, pura-pura jadi korban. Oh, kita terlalu kejar tangkap. Oh. Kayak Amerika. Ya. Padahal dia itu udah ngerampok, ngebunuh, menjajah sebelum peristiwa 21 September. Eh berapa September? Tanggal berapa? 11 September. Dia udah mau menyerang Vietnam dan kalah dia. Ya. Nyerang mana? Semua negeri dia serang. Jemur serang. Tiba-tiba ada bom pesawat nabrak. Oh, terdolimi. Serang Afghanistan. Dan dia serang bukan cuma satu gedung, dua gedung, satu negara. Dia bunuhin semua Islamis, dia sisain semua yang munafik-munafik atau yang sekuler-sekuler. Ya. Yang Islamis dia bunuhin semua. Ya. Yang awam-awam dia sisain. Kemudian diangkat jadi pemimpinnya itu, ya, yang sekuler-sekuler. Sama kayak di Irak, dia serang ke Irak, diangkat Syiah jadi pemimpin. Ya, Allah musta'an. Itu, sama lah itu setiap rezim gitu. Ya. Mana lagi tadi? Amma du'aul mayyit, adapun berdoa kepada mayyit. Wa du'aul ghaibi, ada berdoa kepada orang yang ghaib, tidak hadir. Alladhi la yasma'u kalamaka, yang tidak mendengar ucapan Anda. Au du'a sanami, atau berdoa kepada patung, awil jinni, kepada jin. Awil asjar, atau kepada pepohonan. Wa nahbida wa nahwiha wa nahuha, dan yang lainnya. Fa hadha syirkul musyrikin, itulah kesyirikan kaum musyrikin. Huwa syirkul akbar alladhi qala Allahu fihi, itulah syirik akbar yang Allah berfirman tentangnya, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan kezaliman yang paling besar. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun, seandainya mereka berbuat syirik terhapuslah apa yang mereka amalkan. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah dapat mengampuni dosa selain syirik. Walaqad uhiya ilaika, dan sungguh Allah telah wahyukan pada engkau wahai Nabi. Wa ila alladziina min qablik, dan kepada para rasul sebelum engkau. Allah ancam, lain aswaq tala yabatuna amaluk, seandainya engkau berbuat syirik kami akan hapus amalanmu akan terhapus. Nabi aja kalau berbuat syirik Allah ancam. Ya, orang yang berbuat syirik tidak akan bisa masuk surga. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah. Siapa yang berbuat syirik pada Allah, Allah haramkan surga buat dia. Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal amarana bitauhidihi wa taatihi wa tarki maksiatihi. Ya Allah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita, wa lam yatrukna hamalan, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja, bahkan Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkannya, mentaatinya, ya, dan tidak bermaksiat kepadanya. Ya. Terus kemudian di footnote nomor 3, bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus ya kepada kita seorang rasul. Baca Suyudi, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, wa arsala ilaina rasulan huwa Muhammadun alaihi salatu wassalamu bi kulli ma taqaddama, wa anzala alaihi al-Qur'ana bidzalika, linastaqima ala ma fihi minal huda, wa na'mala bima fihi minal awamiri, wa nantahiya amma fihi minan nawahi, wa ala yadi Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyina wa mursalina, ja'a liya'lama an-nas, ja'a liyu'alliman nas nasa dinahum, fahuwa khatamul anbiya'i wa imamuhum wa afdaluhum. Baik. Wa arsala ilaina rasulan, dan Allah mengutus untuk kita seorang rasul, siapa itu? Muhammadun alaihi salatu wassalam. Ya. Bi kulli ma taqaddama, berdasarkan apa yang telah lalu pembahasannya. Wa anzala alaihi al-Qur'ana bidzalik, dan Allah menurunkan Quran kepada beliau. Ya, atas misi hal ini. Linastaqima ala ma fihi minal huda, agar kita istiqomah. Ya, di atas petunjuk Al-Qur'an. Wa na'mala bima fihi minal awamiri, agar kita mengamalkan perintah-perintah yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Wa nantahi amma fihi minan nawahi, nantahi, agar kita berhenti meninggalkan ya segala larangan yang ada di Al-Qur'an. Ala yadi Muhammadin, di tangan, melalui sebab Muhammad ya melalui tangan Muhammad lah Rasulullah khatamin nabiyyin, penutup para nabi dan rasul mursalin, ja'al yu'alliman nas, beliau datang hadir untuk mengajarkan manusia dinahum, perkara agama mereka. Fahuwa khatamul anbiya'i wa imamuhum wa afdaluhum, beliaulah penutup para nabi, imam mereka para nabi, dan seafdal-afdalnya para nabi. Kemudian lanjut lagi di matan, faman ata'ahu dakhalal jannah, siapa yang mentaati rasul tersebut dimasuk surga. Waman asahu dakhalan nar, siapa yang tidak mentaati rasul tersebut dimasuk neraka. Dalilnya ialah firman Allah, inna arsalna ilaikum rasulan kama ya syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula, faman fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Nah, tafadhal lagi Saidi. Ini belum ya? Benar ya. Tafadhal Saidi. Qala Syekh rahimahullah taala, faman ata'a hadzal rasula wastaqama ala dinihi falahu aljannatu, wa man asa hadzal rasula wa hada an dinihi falahu naru, kama qala ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum, ya'ni bi a'malikum, kama arsalna ila fir'auna rasula fa huwa mursalun alaihi salatu wassalamu, fa asa fir'auna rasula fa akhadnahu akhdaw wabila, ay akhadna fir'auna akhdan wabilan fid dunya bil gharqi fil wa fil akhirati bin nari, bil gharqi bil gharqi akhirati bin nar. Baik, mana tadi? Ya, faman ata'a hadzal rasulah, maka siapa yang mentaati rasul ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastaqama ala dini, istiqomah di atas agamanya. Ya. Falahul jannah. Falahu aljannatu, maka dia mendapatkan ya surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan apa? Kullu ummati yadkhuluna aljannah, setiap umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ya. Maka Nabi ditanya, siapa yang enggak mau ya Rasul? Man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku dia masuk surga, siapa yang enggak mentaatiku dialah yang tidak mau masuk surga. Dan Rasul diutus untuk ditaati. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idznillah, dan tidaklah kami mengutus rasul melainkan agar rasul tersebut liyuta'a, untuk ditaati dengan izin Allah. Ya, dan kalau taat rasul, Allah jamin mereka dapat hidayah. Wa in tuti'u tahtadu, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau mereka mentaati rasul tersebut mereka dapat hidayah. Ya, kalau mereka taat rasul mereka dapat rahmat. Wati'ur rasul la'allakum turhamun, taatilah rasul agar kalian ya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan umat ini siapa aja, semua manusia zaman sekarang setelah diutusnya rasul itu wajib ikut rasul. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Walladzi nafsi biyadih, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah yang zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, yaitu demi Allah. La yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun. Ya, tsumma la yu'minu billadzi ji'tu bih illa dakhala an-nar. Tidak ada orang yang mendengarku, Yahudi Nasrani, yang sudah mendengar namaku, kemudian dia tidak beriman kepadaku dan risalah yang aku bawa, melainkan dia penduduk neraka. Ya. Melainkan dia pasti penduduk neraka. Siapa aja yang sudah dengar ada nama Rasul zaman ini, mau dia Hindu, Buddha, Konghucu, komunis, ateis, Islam Nusantara, orang-orang sekuleris, siapa aja yang ada di India, di Pakistan, di New Zealand, di Kutub Utara, Kutub Selatan, Timur, Barat, Tengah, Tenggara, Barat Daya, semua siapa aja dia, jin dan manusia, kalangan jin juga, mau jin gondorwo, jin ini, jin kuntilanak, jin siapa itu dia, dengar nama Rasul, enggak beriman sama Rasul, maka dia masuk neraka. Nah, maka Rasul wajib ditaati. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi untuk kalian. Ya. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami dahulu mengutus ya seorang rasul kepada Fir'aun, yakni bi amalikum. Ya, syahidan alaikum, menjadi saksi untuk kalian yaitu atas amal-amal kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami dahulu mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Ya. Fa huwa mursalun alaihi salatu wasalam, maka beliau diutus oleh Allah. Fa asa fir'aunur rasula, namun Fir'aun mendurhakai rasul tersebut. Fa akhadnahu akhdha wabila, maka kami siksa dia dengan siksa yang berat. Ai akhadna fir'auna akhdan wabilan fid dunya bil ghorq. Kami siksa Fir'aun di dunia dengan siksa yang berat, di dunia dengan ditenggelamkan di laut merah. Wa fil akhirati binnar, dan di akhirat dia disiksa di mana? Di neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Iya dan bilang. Baik, cukup dulu. Nanti kita masuk ke poin berikutnya. Ya. Di as-samiyah ya. Ya, kedua. Subhanallah. Ini setoran hafalan dulu. Masing-masing. Ya. Kurang lebih 2 menit dari bismillahirrahmanirrahim ya lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum arba masail sampai perkataan Imam Bukhari. Yang lain silakan setoran sama saya. Biarin aja dulu. Sini, setoran antum. Antum muda kemarin. Mau lagi? Dengerin aja yang lain. Antum dengerin sana. Isan, sini Isan. Ayo yang lain cepat, satu sama lain saling setoran. 1 menit dari sekarang. Ayo, saling setoran. Sudi sama Paris Sudi. Ayo Isan. Sudah, matiin aja.